Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Ishrah dan sekarang kita masuk pada bab Hifdzul Asrar termasuk daripada adab di dalam hidup bersama ada di dalam pergaulan adalah hifdzul asrar, menjaga rahasia. Yang dimaksud menjaga rahasia di sini tentunya yang pertama adalah rahasia pribadi, yang kedua adalah rahasia orang lain. Rahasia pribadi dalam artian aib sendiri, rahasia sendiri. Yang kedua, rahasia yang dimaksud adalah rahasia orang lain. Dua-duanya diperintahkan untuk dijaga. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha hifdhu asraril ikhwan. Di antara adab hidup bersama adalah menjaga rahasia saudara. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ista'inu 'ala hawaijikum bil kitman. Fa inna kulladhi ni'matin mahsud." Ista'inu 'ala hawaijikum. Carilah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya. Karena sungguhnya setiap kenikmatan akan ada orang yang hasad kepadanya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan diriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah. Artinya bahwa salah satu jalan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada seorang adalah al-kitman, dengan menyembunyikan hajat dan kebutuhannya. Artinya, jangan dikira bahwa ketika Anda miskin kemudian meminta, itu adalah sarana untuk bisa menyelesaikan problem yang kamu alami. Tidak. Justru kamu akan tambah problem. Sudah miskin, menghinakan diri dan dihinakan orang. Artinya, jangan kamu ketika mengalami problem, dengan kamu mengeluh dan mengadu kesana kemari, kamu anggap bahwa itu adalah akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Ternyata ada satu dua orang tempat kita mengadu, justru dia juga hasad kepada kita, kemudian dipakai aduan kita untuk merusak kita. Makanya dikatakan ista'inu 'ala qada'i 'ala hawaijikum bil kisman. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan hajat kalian dengan cara merahasiakannya. Ini yang sering kita ungkap, mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan yang paling utama. Tidak semua hajat atau keperluan kita kita ungkapkan. Saya butuh ini, saya butuh itu. Mbok kamu perhatian. Tolong kamu maklumi saya, tolong kamu perhatikan saya. Enggak. Ista'inu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsuda. Justru dengan kamu merahasiakan keadaan kamu. Justru dengan kamu mendiamkan, kamu menutupi keadaan kamu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu akan memberikan pertolongan kepada kamu. Yahsabuhumul jahilu aghnia'a min at-ta'affuf. Sehingga orang yang jahil yang tidak ngerti keadaan mereka pun mengira bahwa dia adalah orang yang kaya, padahal sungguhnya bukan karena kaya tetapi karena ta'affuf, iffah. Artinya dia merasa menutupi diri, dia merasa barakallahu fikum cukup dan tidak banyak mengeluh. Ini hifdzul asrar, menjaga rahasia pribadi, rahasia keluarga. Yang kedua, menjaga rahasia orang lain. Apa saja rahasia pribadi, rahasia keluarga, sudah maklum keadaan kita di dalam keluarga, keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, keadaan berbagai macam problem. Artinya dianjurkan untuk kita menyelesaikannya. Di antara cara menyelesaikannya adalah bil kitman, dengan merahasiakannya. Naam. Kan ada juga tipe orang yang seperti itu. Kalau sudah ada problem dikit, sudah dari raut wajahnya kelihatan cemberut aja. Satu RW tahu semua kalau dia sedang ada masalah. Kenapa? Cerita kesana kemari. Sehingga terlihat semakin banyak cerita, semakin pusing dan semakin mumet. Tetapi kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus merasa bahwa problem yang menyelesaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar betapa indahnya dan betapa pentingnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, terkadang orang ketika dilanda, ketika dia mengalami problem dan musibah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan memikirkan solusi, dengan memikirkan jalan keluar, sementara dia jauh dari ibadah, sholatnya pun gak konsentrasi. Padahal sebenarnya memikirkannya bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Berbeda dengan kalau berdoa dan mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahlul hikmah, qulubul ahrari kuburul asrar. Hati-hatinya orang yang bebas adalah kuburan bagi orang yang terbelenggu. Wa qila afsha rajulun li sadiqin lahu sirran min asrarihi. Falamma faragha qala lahu hafidta, qala la bal nasitu. Dan ada yang mengatakan, pernah ada seseorang membeberkan rahasia keadaan di dalam rumahnya, keadaan pribadinya kepada temannya. Tatkala ia selesai berbicara, dia pun mengatakan, hafidhtah, engkau telah menghafalnya? Qalala. Dia mengatakan, tidak, bal nasitu, bahkan aku sudah melupakannya semua. Dan ini aib. Bukan dan harus dicatat barakallahu fikum, bahwa bukan berarti kita dilarang atau tidak boleh mengeluh atau mengadukan problem yang kita hadapi. Bukan itu maknanya. Boleh kita mengeluh, boleh kita mengadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Rasulullah ketika sakit kepalanya. Wa rasah, Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal ana warasah. Bahkan saya juga betapa sakitnya kepalaku. Ini menunjukkan bolehnya mengadu. Akan tetapi yang diingkari di sini oleh beliau rahimahullahu taala adalah kebiasaan sebagian orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Sampai terkadang aib dan kekurangan istrinya pun pada tahu semua, diketahui oleh tetangga-tetangganya. Sampai terkadang aib dan kekurangan suaminya pun diketahui oleh setiap orang. Mengeluh, mengadu, dan ini barakallahu fikum sama saja membongkar aib sendiri dan mencoreng muka sendiri. Wali ba'dihim laisa al-karim alladhi inzalla sahibuhu batta alladhi kana min asrarihi 'alan aliman innal karim alladhi tabqa mawaddatuhu wa yahfazu sirra insafa wa insarama. Bukanlah seorang yang baik, seorang yang mulia, yang berbudi pekerti baik, yang mulia. Bukanlah seseorang yang berbudi pekerti yang mulia dan baik ketika melihat saudaranya salah, dia membeberkan semua aib yang dia telah ketahui. Akan tetapi orang yang berbudi pekerti mulia atau baik adalah orang yang tetap menjaga kecintaan kepada saudaranya, yang tetap menjaga kasih sayang dan kecintaan kepada saudaranya dan menjaga rahasianya, sekalipun wa insafa wa insarama, sekalipun saudaranya dalam keadaan baik ataupun salah. Itu orang yang berbudi pekerti yang baik. Betapa pentingnya buku yang seperti ini untuk kita bahas dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kadang-kadang orang balas dendam. Begitu melihat kesalahan pada saudaranya, semua rahasia yang diketahui selama ini dibeberkan dan dibuka di hadapan umum. Kata beliau rahimahullahu taala, laisal karimu alladhi inzalla sahibuhu batta alladhi kana min asrarihi aliman innal karim alladhi tabqa mawaddatuhu wa yahfazu sirra insafa wa insarama. Bukanlah seorang yang berbudi pekerti mulia, ketika saudaranya salah dia pun membeberkan rahasianya secara terang-terangan di hadapan umum. Tetapi orang yang berbudi pekerti yang mulia adalah orang yang tetap menjaga kecintaan, sekalipun ketika terjadi keributan, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi kesalahan. Boleh kita melihat saudara kita salah, tapi tetap kita jaga rahasia dia, kita jaga aib dia. Karena kita pun juga bukan malaikat. Ini hifdzul asrar, menjaga rahasia. Fasal yang berikutnya, qabulul masyurah. Termasuk adab di dalam hidup bersama adalah qabulul masyurah, menerima musyawarah dari, saran dari saudaranya. Dengan kata lain, kalau kamu hidup di dalam bersama masyarakat ingin menang sendiri, maka kamu tidak bakal menang. Dalam keadaan apapun kamu tidak bakal menang, tunggu kamu akan ditinggalkan orang. Tidak pernah menerima masyurah, musyawarah dari orang lain. Selalu dia ingin yang dibela dan dia ingin yang dimenangkan dan dia ingin yang benar. Wa minha al-mashurah ma'al ikhwan wa qabuluha minhum. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah musyawarah dengan ikhwan, saudaranya, dan menerima saran dan musyawarah dari mereka. Ini sudah otomatis. Kalau kita ingin saudara apa suara kita didengar dan diterima, maka terima pula omongan dan saran orang lain. Masyurah, qabulul masyurah, menerima saran dari orang lain. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa syawirhum fil amr, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan tertentu. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, lamma nazalat hadhihi al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa rasulahu ghaniyan 'anha, walakin ja'alaha Allah rahmatan li ummati, faman shawara minhum lam ya'din rushdan, waman taraka al-mashurata minhum lam ya'din ghayyan. Sekalipun didhaifkan oleh al-Alamah al-Albani rahimahullah taala, tapi maknanya benar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tatkala turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak butuh musyawarah. Kira-kira apa butuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah? Saran dari sahabatnya, padahal dia adalah sahibul wahyu, orang yang menerima wahyu. Tetapi Allah mengatakan wasyawirhum fil amr, dan ajaklah para sahabatmu untuk bermusyawarah. Tidak arogan, tidak gengsi, dan tidak sombong. Kata Ibn Abbas, Rasulullah mengatakan ketika turun ayat ini, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak butuh musyawarah. Akan tetapi ayat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat atas umat ini. Maka barang siapa yang selalu bermusyawarah, yang mau mendengarkan musyawarah saran dari temannya, maka dia akan terus-menerus dalam kebaikan. Dan barang siapa yang meninggalkan masyurah, musyawarah, tidak akan mendengar, tidak mau mendengar saran dan pembicaraan dari saudaranya, maka dia akan terus-menerus dalam kesesatan dan penyimpangan. Siapa di antara kita yang tidak butuh saran orang lain? Siapa di antara kita yang tidak butuh musyawarah? Tentu jawabannya, orang yang tidak butuh musyawarah adalah orang yang menyimpang. Siapapun kita, apa perlunya saya bermusyawarah? Bukankah saya penguasa di sini? Bukankah saya ustadznya? Bukankah saya dan bukankah? Perlunya untuk menghilangkan kesombonganmu. Jawabannya begitu. Apa perlunya saya bermusyawarah? Perlunya untuk menghilangkan rasa sombongmu. Apa perlunya saya musyawarah, padahal Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermusyawarah? Bukankah Rasulullah mendapatkan wahyu, tapi itu Allah memerintahkannya untuk bermusyawarah? Karena bagaimanapun barakallahu fikum, kalau memang kaitannya masalahnya wahyu, maka tentu tidak akan mungkin ada kekurangan dan kelemahan di sini. Tapi kalau memang ada dalam urusan-urusan pribadi, urusan-urusan kaum muslimin yang tidak ada kaitannya dengan wahyu, orang akan selalu membutuhkan masyurah dan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang berikutnya, itharul ashab. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah itharul ashab, mendahulukan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dan ini adalah adab salaf. Wa minha itharul arfaqi 'ala al-ikhwan. Qala Allah Ta'ala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan di antara adab adalah mendahulukan ikhwan, mendahulukan teman saudara di atas kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin atas kepentingan diri mereka, sekalipun mereka juga memiliki kebutuhan. Ayat ini sanjungan dan pujian bagi kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sudah terlebih dahulu menempati rumah-rumah mereka, menempati negeri mereka yakni Madinah, mereka justru mendahulukan kepentingan kaum muhajirin, mendahulukan kaum muhajirin, mempersilahkan kaum muhajirin untuk menempati rumah-rumah mereka, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerima dengan lapang dada. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang selamat dan terlindung dari sifat bakhil dan pelit, maka dia akan beruntung. Pelajari dan terapkan sifat yang seperti ini. Hilangkan dari hati kamu perasaan fanatik suku, ta'assub keturunan, ta'assub suku, dan ini adalah penyakit. Dia bukan asli orang sini, dia bukan orang kita, dia bukan dan bukan. Tanyakan kepada dia, kamu muslim bukan? Muslim. Dia muslim bukan? Dia muslim. Kamu yang muslim atau kamu yang bukan muslim? Kamu yang muslim atau dia yang bukan muslim? Dia yang muslim atau kamu yang bukan muslim? Kalau kamu muslim, dia muslim, maka berarti kamu adalah saudara dia dari bangsa manapun dia, dari kulit manapun dia, dari negara manapun dia. Tetapi kalau kamu mengatakan dia bukan saudaraku, maka berarti kamu kemungkinan dia yang muslim, kamu yang bukan muslim, atau terserah kamu nilai. Semestinya barakallahu fikum, ketika kita melihat orang justru jauh dan dia justru barakallahu fikum tidak memiliki saudara, maka kitalah saudaranya. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan. Dan ini tentunya yang dimaksud itsar, mengutamakan kepentingan saudara kita di dalam hal urusan dunia. Dalam hal urusan dunia. Berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian orang. Kalau giliran taklim, kamu ajalah. Kalau giliran ibadah, kamu ajalah. Saya belakangan aja datangnya, gak apa-apa. Tapi kalau giliran pembagian, saya duluan mas. Maaf. Terbalik. Semestinya wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah dalam urusan dunia. Tetapi ketika dalam urusan ibadah, para sahabat tidak mau ihsan. Para sahabat tidak mau mendahulukan orang lain. Mereka berebut saf awal karena keutamaan yang besar. Mereka berebut barakallahu fikum. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermajlis dan beliau minum. Di sebelah kirinya Abu Bakar, di sebelah kanannya Ghulam, anak muda. Dan sunnahnya Rasulullah biasa memberikan orang memulai dari kanan. Sebelah kirinya Abu Bakar, beliau pun gak enak dengan Abu Bakar. Dia pun meminta izin kepada anak muda, wa ya Ghulam, ata'adhanu li an utiya hadza li Abi Bakar. Wahai anak muda, apakah anda mengizinkan saya untuk memberikan sisa ini kepada Abu Bakar? Kata dia, la ya Rasulullah. Tidak mau, saya tidak riba ya Rasulullah. Saya tidak akan mengizinkan siapapun bagianku kepada siapa saja. Karena ini adalah bagian saya dari keberkahan mengambil sisa dari minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan mereka berlomba. Kebaikan mereka berlomba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat datang kepada beliau rombongan beberapa orang dari Bani Mubar, mujtabi'in nimar, mutaballidus suyuh. Dalam keadaan mereka pakaiannya sudah sobek-sobek, beliau pun melihat dan menenteng pedang mereka masing-masing. Rasulullah melihat bahwa mereka ini adalah kufar. Maka Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk sedekah kepada mereka ini. Berlomba mereka. Para sahabat berlomba. Berlomba. Demikian pula ketika Rasulullah khutbah di hadapan kaum wanita khutbah Aid, menganjurkan kaum wanita untuk sedekah. Ada yang melepas antingnya, ada yang melepas cincinnya, ada yang melepas kalungnya. Tetapi ketika pembagian zakat sedekah, ketika giliran menerima, mereka yuthiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain. Tidak, mereka bukan orang yang berlomba. Itulah di antara perbedaan umat zaman dahulu dengan umat zaman sekarang. Sekarang kan berbeda. Raskinnya yang pada antri. Tapi kalau zakat, afwan. Subhanallah. Kita bagaimanapun ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, seorang diri harus menjaga izzatun nafs, harus menjaga harga diri. Jangan mengorbankan dirimu hanya karena dunia. Mengorbankan kehormatan dirimu hanya karena rupiah. Mengorbankan dirimu hanya karena dunia yang sedikit, na'udzubillah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa fi waqila sa'a atau su'iya ila ba'dil khulafa'i bisufiyyati annahum yarfuduna asy-syari'ah. فأخذ منهم طائفة منهم أبو الحسن النوري رضي الله عنه فأمر بضرب أعنافهم. قال فبادر أبو الحسن إلى السياف فقال له السياف ما لك بادرت دون أصحابي؟ فقال أردت إيثار أصحابي بحياة هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجاتهم. diriwayatkan bahwasanya pernah ada yang mengadu domba antara sang khalifah dengan sebagian sufiyah. Dan mengatakan bahwa mereka di hadapan khalifah, bahwa mereka menolak syariah. Maka dipanggil mereka-mereka sebagian sufiyah tadi ini di hadapan khalifah. Termasuk di hadapan dia di antara mereka Abu Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu. Dan sang khalifah pun memerintahkan untuk memenggal, membunuh mereka, menggal leher-leher mereka. Kemudian Abu Hasan pun maju terdepan, Abu Husain maju di hadapan sang Al-Gojo. Kata sang Al-Gojo, malaka badar taduna ashabi, kenapa engkau maju ke depan dan engkau mendahului sahabat-sahabat? Kata dia, aku ingin menyumbangkan nyawa saya demi untuk kehidupan mereka yang sementara. Bunuhlah saya dan biarkan mereka hidup. Dan pada akhirnya mereka diselamatkan semuanya. Itulah semestinya ciri seorang komando yang baik. Ciri seorang pemimpin yang baik adalah mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Mau menjadi seorang pemimpin, mau menjadi seorang panutan, tetapi mentalitas cengeng. Mentalitas selalu minta diperhatikan. Mentalitas selalu minta dimaklumi. Mbok yau, tolong dan tolong. Tidak demikian. Justru seorang tauladan, seorang barakallahu fikum panitan yang panutan yang baik adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Selalu mendahulukan barakallahu fikum kebutuhan orang lain. Selalu mementingkan kebutuhan orang lain atas kepentingan pribadi dia. Itar dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab babul itar wal muwasah. Bab al-itar, mendahulukan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Saya berkepentingan dengan orang, dengan si fulan, tetapi tentunya saya lebih memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan umat daripada kepentingan pribadi saya. Itu diantara akhlak barakallahu fikum. Dengan kata lain, tidak boleh dan tidak mungkin kita hidup sendiri di masyarakat. Pinginnya menang sendiri, inginnya tidak ada yang kalahkan, ini adalah penyakit. Kita ambil satu bab lagi. Bab yang berikutnya, at-takhalluqu bimakarimil akhlaq. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa minha at-takhalluqu bimahasinil akhlaq. Qala Abu Muhammad Al-Hariri, kamalur rajuli fi thalathatin: al-ghurbatu was-suhbatu wal-fitnah. فالغربه لتذليل النفس والصحبه للتخلق باخلاق الرجال والفتنه للتمثيل. Di antara adab di dalam hidup sesama adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita sudah lewati, kita pernah menyampaikan atsar Al-Hasan Al-Basri. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Beliau menjawab, badlun nada wa kafful ada wa salahatul wajhi. Itulah akhlak yang mulia. Badlun nada, mendermakan kebaikan. Wa kafful ada, dan tidak mengganggu orang lain. Wa salahatul wajhi, dan menunjukkan wajah yang ceria, yang senang ketika bertemu dengan saudaranya. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk adab di dalam pergaulan, di dalam rumah tangga, di dalam barakallahu fikum sama saudara, kita membutuhkan akhlak yang mulia. Dan jangan selalu mengharapkan pujian. Jangan selalu mengharapkan pujian dari orang. Jangan selalu ingin dipuji dan disanjung. Dan jangan selalu GR ketika dipuji. Dan jangan selalu merasa paling benar. Rasanya sudah tidak ada yang bisa mengalahkan hujjah saya. Rasanya mereka sudah kewalahan menghadapi saya. Rasanya dan rasanya, karena tidak lain ini adalah perasaan yang datangnya dari syaitan, sehingga kamu akan terus tambah sombong dan tambah kibar. Dan ini bertentangan dengan akhlakul karimah. Kalau filsafatnya orang-orang tua kita di Indonesia, tirulah ilmunya padi, kata mereka. Makin berisi, makin tunduk. Ada benarnya juga. Coba aja lihat padi. Ketika dia belum berisi, sombong sekali. Nunjuk ke atas terus. Nih, nonjol terus, saya yang paling menonjol. Tapi begitu dia berisi, tunduk. Filsafat yang gak jauh dari kebenaran. Artinya semestinya manusia begitu. Makin berisi, makin tunduk. Makin berilmu, makin tawadhu. Makin berilmu, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Muhammad Al-Hariri, berkata Abu Muhammad Al-Hariri, kamalur rajuli fi thalatha. Kesempurnaan seseorang pada tiga perkara. Al-ghurbah, yang pertama adalah keterasingan. Yang kedua adalah as-suhbah, bersahabat. Yang ketiga al-fitnah, cerdas. Fal-ghurbatu litadlilin nas. Yang pertama adalah al-ghurbah, keterasingan, agar dia bisa merendahkan diri di hadapan orang lain. Kapan Anda memiliki tiga akhlak ini, atau kapan tiga akhlak ini ada pada kriteria dan ada pada pribadi Anda, maka kata beliau, Anda akan semakin sempurna hidupnya. Yang pertama, selalu merasa terasing. Apa maknanya? Supaya kamu bisa merendahkan diri di hadapan orang. Kalau selalu merasa pede, rasanya saya sudah terkenal. Siapa sih yang gak kenal saya? siapa sih yang bisa mengalahkan saya? Siapa sih yang bisa mengalahkan hujjah saya? Kamu akan sombong. Semakin sombong, semakin dibenci orang. Tapi kalau selalu tertanam di dalam hati al-ghurbah, rasa kesepian, rasa sendirian, maka dengan itu kamu akan tawadhu. Dipuji orang, semakin tawadhu. Orang mengangkat kamu, kamu semakin turun. Kan begitu logikanya. Orang mengangkat kamu, tapi kamu justru semakin turun, bukan justru semakin tinggi. Orang merendahkan kamu, kamu semakin naik. Begitulah semestinya. Izzatun nafs itu bukan dengan pujian. Yang kedua, wasuhbatu litakhalluq bi akhlaqi litakhalluq bi akhlaqi rijal. Yang kedua, kesempurnaan seseorang adalah dalam hidup bersahabat, artinya agar engkau bisa berakhlak mulia sebagaimana orang lain berakhlak mulia. Artinya jangan terus-terusan merasa bahwa saya sendirian, tetapi juga merasa hidup bersahabat. Saya juga punya sahabat, saya juga punya teman. Apa faedahnya? Faedahnya supaya kita berakhlak mulia. Kita berakhlak mulia. Bagaimana kalau seandainya suatu saat mereka ini meninggalkan saya akan kesepian, saya akan sendirian, saya akan dan saya akan. Artinya dengan itu kamu akan merendah diri di hadapan orang. Dengan kata lain, kamu jangan selalu meminta orang lain menghormati kamu. Tolonglah kita dihargai dikit. Tolonglah, bagaimana supaya orang itu menghargai kita, menghormati kita, memandang kita. Enggak usah. Kamu memandang orang lain, menghargai orang lain, otomatis orang akan menghargai kamu. Artinya jangan selalu menyalahkan orang lain. Logikanya, jangan selalu menyalahkan parfum. Parfum di zaman sekarang ini sudah gak ada yang wangi, sudah gak ada yang tahan lama. Parfum apa saja saya beli mesti belum ada 5 menit sudah gak ada baunya sama sekali. Jangan selalu nyalahkan parfum, ternyata gak pernah mandi. Kira-kira bagaimana parfumnya mau berfungsi? Sampai saya pernah pakai parfum satu botol, 5 menit sudah gak ada baunya, malah sudah bau badannya gak enak lagi. Jangan selalu nyalahkan parfum. Mandi dulu, bersihkan dulu badannya baru pakai parfum. At-tahliyatu qabla tahliyah. Ini dikatakan at-tahliyatu qabla tahliyah. Bersihkan dulu baru berdandan. Jangan selalu menyoroti orang lain. Gara-gara dia ini. Tapi kembalikan kepada diri sendiri. Ngapain orang mau menyorotin? Orang menceritakan kejelekan begini dan begitu. Alhamdulillah. Kalau kejelekan yang mereka ceritakan itu ada pada saya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kejelekan yang mereka ceritakan, mereka mengada-adakan dan mereka memfitnah, Allah akan mengangkat derajat saya di ini. Dan Allah akan menghinakan mereka. Yang ketiga, wal fitnah litamkin, cerdas. Apa faedahnya litamkin? Supaya mapan dalam bersikap. Naam. Al fitnah cerdas. Kita hidup di dalam dunia ini bukan hanya sekedar berilmu, cukup dengan sekedar ilmu, tetapi fitnah, cerdas. Apa faedahnya? Litamkin, ketika kita mau bertindak, ketika kita mau berucap, ketika kita mau berbuat, jauh pandangan kita ke depan. Kira-kira apa akibatnya apa yang saya ucapkan ini? Kira-kira perbuatan yang saya lakukan ini apa akibatnya? Apakah akan lebih baik atau enggak? Kalau tidak, maka sebaliknya astaghfirullah. Apa safih di dalam bahasa Arab? Kalau di dalam bahasa kita itu yang namanya safih itu lebih dari sekedar bodoh. Kalau bodoh itu kan jahil bahasa kita. Tapi kalau safih itu di dalam bahasa kita mungkin ya goblok. Apa maknanya sabih? Sabih di dalam bahasa Arab artinya la yubali bima yaf'al, tidak peduli, yang penting dia berbuat, yang penting dia menang. Dengan kata lain, tidak pernah memikirkan akibat atau efek dari perbuatan dia. Yang penting pokoknya saya berkata, yang penting saya bicara, yang penting saya berbuat. Adapun efeknya biarkan orang lain, terserah. Yang penting saya berkata, saya bertindak. Itulah sahih. Man la yubali bima yaf'al. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap akibat perbuatan dan ucapan dia. Seorang rijal, seorang akan dikatakan sempurna ketika dia memiliki salah satunya adalah al-fiqnah. Cerdas. Dia berpikir sebelum berbuat. Bukan berbuat baru berpikir. Lebih parah lagi berbuat tidak pernah berpikir. Inilah yang dinamakan sati. Na'am barakallahu fikum. Ini beberapa fasal, beberapa bab yang kita ambil. Dan insyaallah bab yang berikutnya kita akan ambil dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.